Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana hari ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar hafizahullah Ta'ala, bahwa hari ini kita masuk ke Ad-Darsul Ashir, pelajaran 10. Dan alhamdulillah Ad-Darsul Ashir sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Sudah kita baca dialognya, sudah kita latih bersama, dan sudah kita pahami bersama makna daripada Al-Mufradat yang disebutkan. Dan kalau tidak salah kita sudah masuk ke latihan yang pertama, begitu Abdul Ghaffar? Latihan yang pertama, hanya saja baru beberapa soal, begitu beberapa atau sudah semuanya? Baru sebagian. Nah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada malam ini Ad-Darsul Ashir. Kita akan baca kemarin latihan-latihan yang ada pada pelajaran ini, dan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua. Dan seperti biasa, alhamdulillah kita ditemani akhuna Jatmiko. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana halu ya Jatmiko? Bikhair, alhamdulillah. Bikhair. Anta ghaib, kunta ghaib sebulan madi ya? Nah, lah bas. Alhamdulillah anta hadir lan. Jazakallah khair ya. Kita minta Jatmiko. Mungkin taqra. Mungkin taqra. Kita ambil ini. Lah, taqra al-hiwar. Oh, baik. Tafadhal. أنت قرأت قبل هذا؟ أنت قرأت قبل هذا في البيت؟ نعم أقرأ. تفضل. الدرس العاشر. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر. نعم. ترجم أولا. زكريا pergi untuk mengunjungi Hamid setelah solat fajar. نعم. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi Musa aina abuka. Naam. Akan tetapi ma wajadahu, dia tidak mendapatkannya di rumah. Tidak mendapatkannya, tidak menemuinya, ladas. Tidak menemuinya di rumah, dan dia berkata kepada anaknya Musa, di mana ayahmu? Naam. Musa menjawab, "Dhahaba ila suqi." Dia pergi ke pasar. Naam. Ayadhhabu ila suqi kulla yaumin? Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Naam. Naam, yadhhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Naam. Ya. Beliau pergi, selalu pergi ke pasar setelah sholat fajar. Nah, sholat subuh ada sekedarik? Bala, istat. Nah. Mata yarji'u minasuk? Minasuki wala minasuka? Mata yarji'u minasuki? Nah. Kapan ayahmu pulang dari pasar? Yarji'u fisa'ati sabi'ati. Dia pulang pada jam saat sabi'ah, pada jam 7. Naam. Wa ahyanan fi sa'ati saminati, dan terkadang pada jam 8. Naam. Madza yaf'alu fil bait? apa yang dia kerjakan di rumah? Yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbaro minal idha'ati. Nah, dia membaca koran-koran dan mendengarkan kabar-kabar dari radio. Mata yadhabu ilal masna'i, kapan dia pergi ke pabrik? Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisuf. Wa nisfi. Hidup semua. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Nah. Dia pergi pada jam setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Wa mata yarji'u min hunaka, dan kapan dia pulang dari sana? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi au awisaniyati. Nah, dia pulang pada jam setengah dua atau jam dua. Al-wahidah wa nisfi, bagaimana terjemahannya sekali lagi? Ah, Miko? Jam 1 lewat 30, Ustaz. Ah, sant. Atau setengah 2, sahih? Setengah 2. Nah, babas. Ayadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da dhuhri. Nah. Apakah dia pergi ke pabrik? Maratan ukhra, sekali lagi. Sekali lagi setelah zuhur. Nah. Jadi kembali lagi ke pabrik. Nah. Musa menjawab, la yadhhabu ba'da dhuhri. La yadhhabu. Maratan tsaniyah. La yadhhabu ba'da dhuhri. Nah, dia tidak pergi setelah zuhur. Nah. Yajlisu huna fi maktabati fi maktabihi. Nah. Ba'da salatil asri. Nah. Dia duduk di sini di perpustakaannya setelah salat asar. Nah. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Nah. Berapa pegawai yang bekerja di pabrik kalian? Naam, sahih. Masnauna laisa bikabirin. Naam. Pabrik kami tidaklah besar. Ya. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Naam. Pabrik kami tidaklah besar, yang di dalamnya terdapat bekerja di dalamnya bekerja di dalamnya 125 pekerja dan 2 insinyur. Ahsant. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Nah. Sekarang jam menunjukkan atasnya. Sekarang jam 9 kurang seperempat. Ahsant ya akhi. Wama roja'a abuka, dan ayamu belum juga kembali. Ahsant, sahih. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Nah. Khawatirnya dia pulang terlambat hari ini. Nah, kembali hari ini. Yarji'u, mana yarji'u ya Miko? Kembali pulang. Nah. Khawatirnya dia kembali hari ini terlambat. Ahsant. Syukran ya Miko. Afwan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Oh, iya. نعم الحمد لله أنت لم تحضر في المحاضرة السابقة لكنك راجعت في البيت الحمد لله جزاك الله خير. نعم معاشر الإخوة penegak dan pemirsa raja yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita murajaah dialog yang ada pada Ad-Darsul Ashir. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, di Ad-Darsul Ashir ini kita banyak menemukan digandingnya al-fi'lul madhi dengan al-fi'lul mudhari. Yani kata kerja yang dipergunakan untuk masa lampau al-madhi dengan kata kerja al-mudhari yang dipergunakan untuk sekarang dan yang akan datang. Perlu antum ketahui bahwa al-fi'l atau al-fi'lu kata kerja dalam bahasa Arab itu, jika ditinjau dari waktunya, maka ada al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan masa telah lampau, dan ada al-fi'lul mudhari, kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Contohnya di sini, al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, contohnya di sini, dhahaba. Dhahaba, dia telah pergi. Kita terjemahkan telah, karena dhahaba ini al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah menunjukkan masa lampau. Adapun al-fi'lul mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang, atau yang dilakukan secara rutinitas setiap hari, adalah menggunakan al-fi'lul mudhari. Seperti di sini contohnya, yadhhabu. Yadhhabu adalah al-fi'lul mudhari dari kata kerja, dari al-fi'lul madhi, dhahaba. Dhahaba al-madhi, yadhhabu al-mudhari. Kemudian juga di sini ada kata yarji'u. Yarji'u juga di sini adalah al-fi'lul mudhari' yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Yarji'u, dia sedang atau akan kembali. Kemudian juga di sini ada kata yaqra'u, kemudian yasma'u dan yaf'alu. Ada yaqra'u, dia sedang atau akan membaca. Kemudian ada yasma'u, dia mendengar, dia sedang atau akan mendengar. Kemudian ada juga yaf'alu, dia sedang atau akan mengerjakan. Dan banyak al-fi'lul mudhari yang lainnya yang nanti insyaAllah di latihan ketiga akan kita bahas lebih lanjut insyaAllah. Begitu juga yang antum bisa lihat di Ad-Darsul Ashir ini. Hal lain yang bisa kita lihat di Ad-Darsul Ashir, di sini banyak menyebutkan jam. Ada sekedalik ya, Jatmiko? Baik, Ustaz. Ada as-sa'atus sabi'ah, ada as-sa'atus thaminah, ada as-sa'atus tasi'ah wan nisf. Kalau kita urut dari awal, jam 1 sampai jam 12, maka kita katakan pertama jam 1, as-sa'atul wahidah. Jam 2, as-sa'atus thaniyah. Jam 3, as-sa'atus thalithah. Jam keempat, bagaimana Amiko? Jam empat? As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul rabi'ah. Kemudian lima? As-sa'atul khamisah. As-sa'atul khamisah. Enam? As-sa'atul sadisah. As-sa'atul sadisah. Jam enam. Jam tujuh? As-sa'atul sabi'ah. As-sa'atul sabi'ah. As-sa'atul thaminah. Jam delapan. Jam sembilan? As-sa'atul tasi'ah. Tasi'ah. Dan? Jam sepuluh? As-sa'atul ashirah. As-sa'atul ashirah. Jam sebelas? As-sa'atul hadiyata asyarah. Nanti insyaAllah mudah-mudahan kita bisa bahas di latihan di sini. Jika tidak ada di latihan, akan kita tulis insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Nah, itu sebagian dari apa yang kita bisa temukan di Ad-Darsul Ashir. Nah, ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke tamarin. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Seingat saya ini sudah Abdul Ghaffar sudah kita baca kalau tidak salah. Bahaya. At-tamrin al-awwal. Al-Zalik ya Hamdani. Qarana al-Zalik. Nah. Kita masuk sekarang ke at-tamrin ats-tsani. At-tamrin ats-tsani. Silakan pemirsa dan pendengar roja, silakan antum bisa melihat safhah wahidun wa sab'un, halaman 71. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Perintahnya di sini sahih ma yali. Mana sahih ya Amiko? Betulkan. Naam, koreksi, benarkan atau betulkan. Sahih ma yali. Mana ma yali? Apa-apa yang berikut. Apa yang berikut. Koreksi atau benarkan atau betulkan apa yang berikut. Artinya yang akan kita temukan setelah ini salah semua. Kita diminta apa? Mengoreksinya. Menjadikannya kalimat yang sahih. Ada 6 soal di sini. Dan ini masih sama seperti latihan pertama, ini terkait dengan dialog. Nah, jadi ini isinya, jawabannya adalah kita ambil dari mana, Miko? Dari al-hiwar, dari dialognya. Ada sekedarik? Bala. Nah, seperti contohnya, ana berikan contoh nomor 1, antum nanti nomor 2, Miko. Nah, al-awwal Hamidun ibnu Musa. Taba'an hadha khata', tentu ini salah. Ada sekedarik? Bala. Nah, as-sahih yang benar adalah Hamidun ibnu Musa, ya. Musa ibnu Hamidin. Nah, terbalik. Yang benar adalah Musa ibnu Hamidin. Nah, bukan Hamidun ibnu Musa, tapi Musa ibnu Hamidin. Siapa yang ayah, siapa yang anak? Yang ayah Hamid, yang anak Musa. Yang anak Musa. Nah. Paham tak ya? Paham tak, insyaAllah. Athani antalan. Nah. Athani. Yadhhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Naam. Taba'an hadha khata'. Tentu ini salah. Ada sekedarik? Bala. Nah, tarjim awalan. Yadhhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Hamid pergi ke pasar kadang-kadang. Naam. As-sahih madha? Yadhhabu Hamidun ila suqi da'iman. Naam. Ahyanan kita ganti dengan da'iman. Tarjim. Hamid pergi ke pasar. Hamid selalu pergi ke pasar. Nah, selalu pergi ke pasar. Di sini ahyanan terkadang. Yang benar adalah da'iman. Ahsanta ya. Nah, naftah al-majal ya. Baik. Ya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada untuk menjawab latihan kedua ini yang ada pada halaman ke-71. Baik, kita coba sapa. Untuk penelpon pertama, ya. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Abdillah di Solo. Om Abdillah Solo. Oh, Masya Allah. Ibu Om Abdillah selalu bisa masuk, Alhamdulillah. Pada jauh-jauh di sana, Solo, Masya Allah. Alhamdulillah. Siap, Om Abdillah? Siap? Al-Thalith. Nah, Al-Thalith, silakan. Ya Rabu Hamidun illa masnai bisa'ati saminati wa nisri. Khata. Nah, tabaan khata. Nah. Terjemah awalan, terjemih, lau samahti. Hamidun pergi ke pabrik pada jam 8 lebih 30 menit. Nah, jam 8 lebih 30 menit. Nah, ada khata tabaan. Khata. As-sahih? Ya Rabu Hamidun illa masnai fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Naam, fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Terjemih. Hamidun pergi ke pabrik pada jam 9 lebih 30 menit. Ahsanti. Wasiri, Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Ya Rabu Hamidun ila masna'i ba'da salati zuhri aidon. Nah, terjem. Hamidun pergi ke pabrik sesudah salat zuhur juga. Namanya Hamidun atau Hamid? Hamidun. Nah, labas. Teruskan. Hamidun pergi ke pabrik sesudah sholat zuhur juga. Naam. Ada taba'an khata. Sahih ada? Khata. La yadhabu ba'da zuhri. Naam. La yadhabu Hamidun ila masna'i. Ba'da sholat zuhri. Naam. Yang benar adalah Hamid tidak pergi ke pabrik setelah sholat zuhur. Ahsanti ya Ummu Abdillah, Masya Allah. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pula untuk Ummu Abdillah yang telah bergabung di malam hari ini. Silakan, masih di latihan 2 saat ini. Ya. Untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami, menjawab latihan-latihan yang ada, kembali untuk penelpon yang kedua kita sapa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Rinto di Sambas. Bapak Rinto ya? Iya. Di Sambas. Masya Allah. Kepahaluk, Pak Rinto. Kepahaluk. Alhamdulillah ana bi khairin. Insyaallah. Ya. Sami'na aswatuka katsiran. Naam. Tafadhal ya akhi anta rakam al-khamis wa sadis lan. Al-khamis. Naam. Ya jalisu fil baiti ba'da salatil asri. Naam. Tarjim. Dia duduk di rumahnya setelah salat asar. Naam. Dia di sini kembali ke siapa? Rinto? Hamid. Naam. Kita sedang bicara tentang Hamid. Sahih. Ada taba'an khata'. Ada sekadarik? Naam. Naam. La takun naam. Ada sekadarik? Bala. Naam. Bala. Naam. Sahih mada? Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Naam. Yajlisu fi maktabihi ba'da salatil asri. Sahih ya Ahjad Miko? Sahih. Naam. Ahsanta ya Ahlinto. Sahih. Tarjim. Dia duduk di sana, di kantornya. Huna. Mana huna? Huna. Huna di sana. Di sini. Huna di sini. Hunaka baru di sana. Hunaka di sana. Huna di sini. Di sini. Nah. Dia duduk di sini di kantornya setelah salat asar. Naam, ahsant. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Masda'u Hamidin kadirun. Naam. Tarjim. Pabriknya Hamid besar. Naam, hada taba'an khata' ala sekadarik. Naam, bala. Bala, naam. Sahih idan. Masna'una. Masna'una atau masna' Hamid? Masna'uha. Masna'uha. Kembali ke siapa ha ini? Hamid. Masna'uhu. Oh, naam. Naam. Masna'uhu Hamidin. Kenapa ada hu ada Hamidin juga? Ahrinto, kalau antum sudah menggunakan hu, maka tidak usah lagi menggunakan Hamid. Oh, afan. Pilihannya kalau bukan antum masna'uhu saja atau masna'u Hamidin. Oh. Nah, fahim tak Ahrinto? Fahim tu. Nah, maratan tsaniyah. Sekali lagi, bagaimana yang betul? Masna'uhu laisa bikabirin. Naam, masna'uhu laisa bikabirin. Kalau pakai Hamid bagaimana? Masna'u. Masna'u Hamidin laisa bikabirin. Naam, ahsanta, ahsanta ya akhi. Tarjim. Pabrik Hamid tidaklah besar. Naam, ahsanta. Yang betul adalah laisa bikabirin, tidak besar. Syukran ya Rinto. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arindo telah bergabung bersama kami pula di malam hari ini. Nah, maksud kita ulang kembali latihan tsani. Masih di latihan kedua, kita ulang dari nomor 1 kembali untuk Anda yang ingin bergabung pula menjawab latihan-latihan di latihan 2 ini. Baik, silakan untuk penelpon ketiga. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Linda, Ustaz, di Pondok Ummu Sektor Bekasi Utara. Pondok Ummu. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair, Ustaz. Kaifa haluki, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Silakan Ummu Linda, ana minta Ummu membaca 3 soal. Rakam awal. Naam. Hamidun ibnu Musa. Naam, Hamidun ibnu Musa. Hamid anaknya Musa. Naam. Taba'an hadha khata. Khata. Alas kedalik? Musa ibnu Hamid. Hamidun. Musa ibnu Hamidun. Hamidun. Hakada? Musa ibnu Hamidin. Hamidin. Naam. Musa ibnu Hamidin. Naam. Kenapa Hamidin, Ummu Indah? Apa sebabnya dia Hamidin? Polanya lihat Musa ibnu Hamidin. Ibnu Hamidin ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Naam. Hamidin mudhafun mudhafun ilaih. Naam. Atsani. Atsani. Yashabu Hamidin. Kenapa yadhabu Hamidin? Yashabu Hamidun. Naam. ila suqi ahyanan. Naam, sekali lagi, maratan tsaniya. Yashabu Hamidun ila suqi ahyanan. Naam. Tarjim. Telah pergi Hamid ke pasar. Hamid pergi ke pasar kadang-kadang. Naam. Yadhabu, apakah ini bentuk lampau atau bukan? Bukan, yang sedang dilakukan. Naam, naam. Sehingga tadi terjemahan telahnya bagus, Ummu sudah hapus tadi. Naam. Hamid telah pergi gitu. Hamid pergi ke pasar kadang-kadang. Naam. Sahih hadha? Khata. Khata. Tafadhal, sahih. Yashabu Hamidun ila suqi kulla yaumin. Kulla yaumin. Sahih? Kulla yaumin? Sahih. Naam. Yadhabu Hamidun ila suqi kulla yaumin. Sahih, ahsant. Jawaban yang tidak terduga. Naam. Jadi Ummu saya pikir Ummu akan bilang daiman. Tapi sahih, labas. Sahih. Kulla yaumin maupun daiman sama saja. Naam. Walaupun maknanya berbeda tapi menunjukkan faedah yang sama. Nah. Ya, nah. Teruskan. Al-Thalith sekarang, terakhir. Al-Thalith. Yashabu Hamidun ilal masna'i fissa'ati saminati wan nisfu. Fissa'ati saminati wan nisfi. Wan nisfi. Nah. Dia ikut harakat huruf sebelumnya. Semuanya majrur. Perhatikan Ummu Indah, fisaati majrur. Iya. Karena ada fi. Athaminati juga majrur. Wan nisfi. Ya. Wan nisfi juga ikut majrur. Ikut majrur. Teruskan. Tarjimi awalan. Hamid pergi ke pabrik jam 8, jam setengah 8. La athaminah jam 8. Wa wanisfi. Apa arti wa di sini? Lewat atau lebih? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat anisfi. Anisfi. Ummu Indah tidak ikut pada pertemuan lalu, tidak ikut mendengarkan? Dengarin Ustaz. Ah, lupa sepertinya, tidak murojaah sepertinya. Setengah gitu. Ah, Ummu Indah ikut yang di akhirnya saja sepertinya. An-nisfi artinya lewat 30 menit. Oh, an-nisfi artinya setengah. Lewat 30 menit. Naam, setengah maksudnya setengah apa? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam berapa menit? 30 menit. Berarti fi sa'ati tsaminati wa nisfi, bagaimana terjemahannya? Hamid pergi ke pabrik setengah jam fisaah lewat 30 menit. La laisa hakaya ya Munda. Fisaati tsaminah. Itu dulu terjemahkan. Fisaati tsaminah. Fisaati tsaminati wan nisfi. Naam. Apa arti fisaah? Pada jam. Jam pada jam. Tsaminah jam berapa? 8. 8 lewat 30 menit. Lewat 3. Naam. Hakada sahih. Lewat 30 menit. Nah, sudah makan malam, Ummu Indah? Naam, Ustaz. Nah. Bagaimana? Silakan diperbaiki. Ini tentu salah. Silakan diperbaiki. Yang sahihnya, Ustaz. Naam, ana minta yang sahih. Yang barusan kita baca salah, khata. Iya, khata. Yashabu Hamidun ilal masnai. Terus. Sudah ketemu jawabannya, Mo? Di bukunya? Atau belum? Ilal masnai. Kita tunggu atau saya beritahu sekarang? Fisa'ati tasi'ati wan nisfi. Ahsanti. Fisa'ati tasi'ati wan nisfi. Nah, terjemahkan sekarang. Hamid pergi ke pabriknya jam setengah 10. Seakan-akan ada yang mau disebut, lanjutkan. Intonasinya seakan-akan belum selesai atau sudah cukup? Yes, sudah, Ustaz. Sudah, fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Pada jam berapa? Pada jam setengah 9 lewat 30 menit atau setengah 10. Ahsanti, ahsanti. Syukran ya Ummu Indah. Naam, Ustaz. Nah, mohon dimurajah lagi. Iya. Nah, jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Afan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Linda. Dan melanjutkan sisa nomor yang ada yang telah dijawab Ummu Linda tadi di latihan kedua untuk nomor selanjutnya 4 hingga nomor 6. Dan kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Silakan, sudah masuk kamu. Silakan. Oh iya, iya, sebentar, Ustaz. Iya. Dengan siapa Rokmul, ini? Rokmul Robi, Ustaz. Ya. Nah, ya, dengan siapa kita bicara? Iya, Omo. Rokmul Robi, ya. Omo, matikan TV-nya terlebih dahulu. Ikuti suara yang ada di telepon saja. Iya, sebentar. Jangan terganggu dengan yang ada di suara televisi. Oh iya, iya. Apa, Ustaz? Nah, tafadhal. Kita tunggu. Yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati zuhri aydan. Nah, Umu tadi belum menyebutkan nama sepertinya. Oh iya, Umu Rida, Ustaz. Dari mana Umu? Dari Cakung. Oh, Masya Allah, Umu baru sepertinya. Iya, Ustaz. Ya, Masya Allah, alhamdulillah masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Umu. Yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati zuhri aydan. Naam. Terjemahkan. Hamid pergi. Hamid pergi ke pabrik setelah sholat zuhur juga. Nah, ini tentu salah. Kalau sekadarik? Iya, salah. Nah, silakan. Sahihi. Iya. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholatil asri. La yadhabu Hamidun? Hamidu ilal masna'i ba'da sholatil asri. Yang betul bagaimana, Umu? Coba ulang sekali lagi, baca lengkap. Yang betul bagaimana? Nah, silakan cari dulu jawabannya. Kami tunggu. Sebentar. Ya. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da zuhri. Ba'da salati zuhri. Nah. Yang betul? Yang betul bagaimana, Mu? Coba baca terjemahannya. Oh, ya. La yadhabu Hamidun ila masna'i ba'da zuhri. Naam. Terjemahkan. Tidak. Hamid tidak pergi setelah ke pabriknya setelah sholat zuhur. Nah, bedanya dengan yang sah dengan yang benar bedanya cuma apa, Mu, di sini? La yadhabu. Naam. Nah, yang benar adalah tidak. Tidak pergi ke pabriknya setelah sholat zuhur. Nah. Teruskan, Umu. Al-Khamis sekarang. Al-Khamis, yajlisu fil baiti ba'da salatil asri. Nah. Dia duduk di rumahnya setelah salat asar. Iya. Khata. Nah. Terjemah sekarang. Nah. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Nah, Umu sudah diterjemahkan tadi? Sudah. Kalimat yang salahnya? Sudah. Sudah. Sekarang terjemahkan yang benar. Yang, oh ya, yang benar ya jelisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Nah, tidak perlu pakai huna sebenarnya karena huna di sini yang berbicara siapa? Hamid. Nah, kalau Umu bilang huna, Umu bilang huna, seakan-akan huna di sini di rumah Umu. Oh, gitu. Nah, jadi hunanya dihapus saja, ya, ganti dengan fi maktabihi. Oh, ya jelisu fi maktabihi ba'da salatil asri. Nah. Dia duduk di kantornya setelah sholat asar. Naam, ahsanti, sahih. Terakhir, as-sadis. Masna'u Hamidin kabiri. Kabiri, wala kabirun. Masna'u Hamidin kabirun. Masna'u Hamidin kabirun. Naam. Pabrik Hamid besar. Nah, ini tentu salah. Khotai. Nah. Masna'u Hamidin laisa bikabirin. Nah, Masna'u Hamidin tidaklah besar. Nah, perbedaannya hanya yang benar adalah laisa, laisa bikabirin. Syukran, syukran ummu. Jazakillahu khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Ummu Ridho ya, yang telah bergabung pula di malam hari ini. Baik, latihan 2 sudah kita ulang 2 kali, Ustaz. Nah, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Nah. Ma'asyar al-ikhwa wal akhwat, silakan perhatikan at-tamrin ats-tsalits. Perintahnya di sini ta'ammalil amthilatal atiyata. Ta'ammal, mana ta'ammal ya ahmiko? Perhatikan. Perhatikanlah. Perhatikanlah. Al-amthilatal atiyah, contoh-contoh. Al-atiyah, contoh-contoh berikut. Nah, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Tidak ada soal yang kita kerjakan, tidak ada jawaban yang diminta di sini. Hanya kita diminta hanya untuk memperhatikan saja. Ada beberapa kaidah penting yang akan kita perhatikan di at-tamrin ats-tsalits ini. Di sini ada dua kelompok kalimat. Tersegera lagi ya, Hamiko. Bala ya, Ustaz. Yang sebelah kanan kita ada al-madhi dan sebelah kiri kita ada al-mudhari'. Al-madhi sudah kita jelaskan tadi, Hamiko. Mana al-madhi? Telah lampau, nah, lalu. Nah, al-fi'lul madhi artinya kata kerja yang menunjukkan masa lampau, telah lewat. Al-mudhari' sedang atau akan. Sedang atau akan, sahih. Sedang atau akan, atau sesuatu yang sifatnya rutinitas setiap hari. Nah, itu menggunakan al-fi'lu al-mudhari'. Ana minta antum baca baca nomor satu dulu, kemudian sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya. Faham tak, Amiko? Oh, faham tak. Nah, tafadhal. Al-awwal. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Naam. Tarjim. Ali telah pergi ke sekolah amsi kemarin. Ahsant. Amsi artinya kemarin. Kemarin. Nah, lihat al-fi'l kata kerjanya dengan keterangan waktunya pas tidak? Pas, Ustaz. Pas, sahih. Karena dhahaba al-fi'lul madhi menunjukkan masa lampau, maka keterangan waktunya amsi, kemarin, sahih. Sekarang baca sebelah kirinya. Kita bandingkan antara al-madhi dengan al-mudhari. Iqra ya akhi. Yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Naam. Tarjim. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Naam. Di sini al-mudhari pas dengan keterangan waktunya yaitu kulla yaumin. Tadi sudah kita jelaskan bahwa al-fi'l al-mudhari selain menunjukkan masa sedang, akan, dan juga apa? Yang ketiga tadi? Nah, menunjukkan sesuatu yang rutinitas. Maka di sini lihat keterangan waktunya kulla yaumin, setiap hari. Maka pas di sini. Apa yang antum bisa perhatikan beda antara zahaba dengan yadhabu? Ada satu huruf yang membedakan. Ada segala ya, Amiko? Bala ya, Ustaz. Huruf apa yang membedakan? Ada tambahan huruf ya, Ustaz. Ada tambahan huruf ya. Untuk al-fi'lul mudhari. Begitu pula soal yang atau contoh yang kedua. Tafadhal ya, Amiko. Ikra. Asani. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Naam. Ismail telah membaca Al-Quran. Naam. Di sini tidak ada keterangan waktu. Ada sekedari ke Amiko? Bala, Ustaz. Tapi apakah lantas berubah waktunya? Karena tidak ada keterangan waktunya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak berubah? Karena fi'ilnya tetap. Al-fi'ilul madhi. Ada sekedari ke Amiko? Oh, bala, Ustaz. Naam. Walaupun tidak ada keterangan amsi, atau qabla usbu, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan masa lampau, tapi karena fi'ilnya masa lampau, tetap. Waktunya ini tetap masa lampau. Faham tak ya, Amiko? Faham tak, insyaAllah, Ustaz. Nah, sekarang baca sebelah kirinya sebagai perbandingan. Yakra'u Ismailu al-Qur'ana ba'da solatil fajri kulla yaumin. Nah. Ismail membaca Al-Qur'an setelah solat subuh setiap hari. Kulla yaumin. Nah. Kulla yaumin. Kalaupun kita hapus kulla yaum, apakah berubah waktunya menjadi lampau misalnya? Tidak, Ustaz. Tidak, karena fi'ilnya fi'il mudhari. Waktu tidak merubah al-fi'lul mudhari' menjadi al-madhi. Ada sekedarik ya, Amiko? Bala, ya, Ustaz. Nah, sekali lagi di sini antum lihat bahwa perbedaan antara al-madhi dan al-mudhari'. Ada satu huruf yang bedakan, itu huruf apa tadi, Amiko? Huruf ya. Huruf ya. Lihat, qara'a dengan yaqra'u. Naam. Teruskan. Al-thalis. Ghasalar rajulu sayyaratan. Sayyaratahu. Iya. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Naam. Anak pemuda itu, laki-laki dewasa, laki-laki dewasa itu telah mencuci mobilnya. Naam. Ghasala al-fi'l al-madhi. Ala sekadarik? Bala. Baca al-mudhari' sebagai perbandingan. Yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Naam. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan. Naam, ahsan. Lihat lagi-lagi di sini kulla usbu'in menunjukkan rutinitas. Naam. Ghassala al-madhi, al-mudhari'nya bagaimana akhir kirim? Yaghsilu. Naam. Nah, kita ulang. Dhahaba itu al-madhi. Bahasa ketarik, dhahaba al-fi'l al-madhi. Mudhari'nya bagaimana? Yadhhabu. Yadhhabu. Qara'a? Yaqra'u. Yaqra'u. Ghassala? Yaghsilu. Yaghsilu. Yang membedakan antara al-madhi dengan al-mudhari', kalau al-mudhari' di depannya ada huruf ya. Dan nanti kita akan pelajari, sekarang belum, bahwa huruf ya ini bisa berubah, nanti bisa menjadi ta, bisa menjadi nun, dan bisa menjadi alif. Tapi sementara, kita tahan keingintahuan kita cukupkan dengan apa yang disebutkan di buku, bahwa sementara bentuk al-mudhari' yang kita pelajari ini, depannya hurufnya apa, Ahmiko? Ya. Ya. Ya, Ustaz. Nah. Sekali lagi, ana baca madinya, antum baca mudhari'nya. Siap? Siap, insyaallah. Dhahaba? Yadhhabu. Qara'a? Yaqra'u. Ghasala? Yaghsilu. Ahsant. Barakallahu fiki, Ahmiko. Jazakallahu khair. Baik. Nah. Kita buka kesempatan untuk baca. Fadhal ya Abdul Ghaffar. Ya, silakan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada untuk mencoba latihan yang sebagaimana telah dicontohkan tadi pula. Giliran Anda sekarang dapat menghubungi kami 0218236543. Baik, kita sapa kembali penelpon kita. Halo. Ya, belum terhubung. Anda pun dapat bertanya seputar pelajaran di pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau 081-317-7-6543. Kembali ke penelpon kita di malam hari ini, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan nama Zainab di Ambon. Muzainab, oh, di Ambon. Masya Allah, jauh sekali dari Ambon. Ummu Zainab, jelas suara saya? Ya. Ummu Zainab? Eh, Masya Allah. Anta sema'in kalami ya. Ma'aki al-kitab? Ma'aki al-kitab? Indaki kitab? Durus Lughatul Arabiyyah. Eh, mawjud ma'aka? Ada bukunya, Ummu? Ada. Ada, baik. Silakan, Ummu. Silakan baca latihan ketiga. Baca al-madhi nomor 1, 2, 3 kemudian dibandingkan dengan sebelah kirinya. Faham ti? Faham tu. Nah, tafadhali, ikra'i. Zahaba Aliun ilal madrasati amsi. Nah, sahih. Terjemi. Ali pergi ke sekolah kemarin. Naam, kemarin, sahih. Teruskan, baca al-mudhari'nya sebelah kirinya sekarang. Yadhabu Aliun ilal madrasati kulla yawmin. Naam. Tarjimi. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Naam. Ummu, perhatikan bedanya apa di sini antara al-madhi dengan al-mudhari'. Kalau kita lihat, ada huruf apa di al-mudhari'? Ada huruf ya. Naam. Adapun di al-madhi tidak ada. Ada sekadarik? Iya. Naam. Bala, la takun naam. Bala. Ada sekadarik? Bala. Bala. Nah. Bala. Teruskan. Al-thani. Al-thani qara'a Isma'ilu al-Qur'anu. Naam. Al-Qur'ana. Naam. Terjemih. Ismail membaca Al-Quran, telah membaca. Telah membaca? Ismail Al-Quran. Naam, Ismail telah membaca Al-Quran. Nah. Teruskan, sebelah kirinya sekarang. Yaqra'u Ismailu Al-Qur'ana ba'da salati al-fajr kulla yawm. Naam, sahih. Tarjimi. Ismail membaca Al-Qur'an setelah salat fajar setiap hari. Naam. Sahih. Satu lagi, Ummu. Al-Tharith. Ghassala ar-rajulu sayyaratahu. Naam. Terjem. Pemuda itu. Ar-rajul. Mana ar-rajul? Laki-laki. Naam. Laki-laki itu mencuci mobilnya. Naam. Al-mudhari'nya bagaimana? Yaksilu ar-rajulu sayyaratahu kulla yawm usbu'in. Kulla usbu'in. Naam. Terjemi. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap minggu. Naam, ahsanti, ahsanti. Syukuran. Jazakillah khair ya Ummu Man Anifan? Ummu Zainab. Ummu Zainab. Syukuran ya Ummu Zainab. Iya. Jazakillah khair. Baik. Terima kasih Ummu Zainab. Jazakillah khairan yang telah bergabung dari Ambon tadi. Nah, sepertinya menggunakan internet sepertinya. Nah, atau nah, suaranya bukan seperti suara orang sedang menelepon. Nah. Tepatlah ya Abdurrahman. Baik, di belakang Ummu Zainab tadi mungkin kembali di latihan 3 untuk belajar membaca berkenaan dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Silakan di belakang Ummu Zainab dari Ambon tadi. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Lutfi. Ummu Rifki. Lutfi. Ummu Lutfi di mana, Ummu? Di Bekasi. Bekasi. Ummu Lutfi. Silakan Ummu. Ummu Lutfi ada bukunya? Ada, Ustaz. Nah, silakan Ummu. Dahaba Aliun ilal madrasati amsi. Nah, baca dulu soal nomornya. Al-awwal. Al-awwal. Al-awwal. Ya. Dahaba Aliun ilal madrasati amsi. Ya. Terjemahkan. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Ah, santi. Sahih. Baca al-mudhari' sekarang. Al-mudhari' yadhhabu. Perbaiki ha-nya, yadhhabu, bukan yadhhabu. Yadhhabu. Ha, yadhhabu. Yadhhabu. Nah, bagus. Yadhhabu Aliun ilal madrasati kulla yaumin. Naam. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Naam. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Qara'ah Ismailu Qur'ana. Naam. Ismail membaca Qur'an. Qara'ah, waktunya bagaimana, Ummu? Sedang membaca atau telah membaca? Telah. Ismail telah membaca Qur'an. Naam. Teruskan. Yaqra'u. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Naam. Ismail membaca Qur'an setelah sholat subuh setiap hari. Naam, sahih. Terakhir, al-tharith. Al-thalith. Al-thalith. Ghassalar rajulu. Naam, ghassalar rajulu. Ghassalar rajulu sayyaratuhu. Sayyaratahu. Oh, ghassalar rajulu sayyaratahu. Naam. Laki-laki itu telah mencuci mobilnya. Naam, sahih. Sekarang al-mudhari'. Al-mudhari' yaksilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Sekali lagi Ummu, kulla. Kulla usbu'in. Naam, tarjim. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap usbu'in, setiap Itu ya Ustaz. Setiap pekan. Setiap pekan. Nah, Ahsanti. Ahsanti Ummu Lutfi, Masya Allah. Ummu Lutfi paham perbedaan antara al-madhi dengan al-mudhari setelah membaca bacaan tadi? Ustaz. Nah, bagaimana cara membedakan antara al-madhi dengan al-mudhari? Depannya ada huruf mudhara'a ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Nah, syukran, syukran Ummu. Baik, terima kasih Ummu Lutfi. Barakallahu fiik. Dan sebelum kita ulangi atau lanjutkan pelajaran kita, Ustaz, di sini ada Bapak Iman di Kesaran, Sumatera Utara. Ustaz mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita mengubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari? Mungkin dapat dijelaskan kembali. Nah, ini nanti akan kita bahas di latihan keempat, pertanyaan Bapak ini. Dari mana tadi, Pak siapa? Kesaran, Pak Iman. Pak Iman di Kesaran. Kesaran, Sumatera Utara. Nanti kita akan kita bahas setelah ini. Bagaimana merubah al-madhi dengan al-mudhari. Yang pasti pertama semua ada rumusnya. Semua ada rumusnya, ada wazannya. Kita bilang wazannya, ini rumusnya. Ada polanya. Dan nanti di latihan keempat kita akan lihat polanya. Ada pesan yang ingin disampaikan di latihan keempat, yakni ada pola yang bisa kita jadikan sebagai rumus untuk memperlakukan satu fi'il dengan fi'il yang lain. Nanti kita akan bahas di latihan keempat insyaallah. Namun yang pasti yang pertama yang kita bisa katakan sebagai mukaddimah, pertama tadi sudah disebutkan oleh Ummu Lutfi penelpon kita terakhir bahwa beda antara al-madhi dengan al-mudhari adanya huruful mudharah. Nah, sebenarnya ana ingin menghindari penyebutan istilah ini. Lebih simpelnya kita katakan ada tambahan huruf untuk al-fi'lul mudhari di depannya. Kalau al-madhi tidak ada tambahan huruf di depannya. Kalau al-mudhari ada. Dan di sini yang baru saja kita lihat dan ini sementara ini adalah huruf itu, yakni huruf ya. Antum lihat dhahaba menjadi yadhhabu. Al-fi'lul madhi antum perhatikan polanya dhahaba diakhiri dengan fathah. Begitu pula qara'a. Ghasala. Tapi ketika al-mudhari lihat qara'a menjadi yaqra'u. Ada tambahan huruf ya di depannya, ya yaqra'u, kemudian harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Kalau tadi qara'a fathah, yaqra'u dhammah. Ghasala, lihat huruf terakhirnya, harakat huruf terakhirnya fathah, yaghsilu dhammah. Dengan tambahan huruf ya di awalnya. Begitu pula dhahaba menjadi yadhhabu. Nanti di latihan keempat setelah ini insyaallah akan kita bahas. Mohon kesabarannya Bapak Iman di Sumatera Utara. Kita bahas setelah ini insyaallah. Baik. Ya, Bapak Iman mungkin ditunggu sebentar. Insyaallah kita akan bahas juga di malam hari ini. Baik, kita ulang sekali lagi membaca latihan tiga. Nah, sudah cukup. Atau langsung masuk? Kita masuk ke latihan keempat. Baik. Sepertinya sudah cukup bacaan tadi. Silakan. Kita langsung masuk ke bagaimana merubah al-madhi menjadi al-mudhari. Di sini di latihan keempat perintahnya adalah ta'ammalil amthilata waktub mudhari al-af'ali al-atiyati. Ta'ammalil amthilata, perhatikanlah contoh-contoh. Nanti ada contoh-contoh yang diberikan di awal. Waktub dan tulislah. Waktub wa dan uktub tulislah mudhari al-af'alil atiyah. Mudhari al-af'al fi'il atau kata-kata kerja al-atiyah berikut. Perhatikanlah contoh-contoh dan tulislah mudhari dari kata-kata kerja berikut. Ada empat kolom di sini, antum perhatikan dengan baik. Kolom satu ada dua deret atau dua baris fi'il, begitu pula di kolom yang kedua juga begitu, begitu pula kolom ketiga dan keempat. Di setiap kolom ada al-fi'lul madhi dan ada fi'il mudhari'nya. Setiap kolom ada al-madhi dan ada al-mudhari'. Al-madhi sebelah kanannya, al-mudhari' sebelah kirinya. Kita lihat sekarang baris yang nomor satu, al-awwal. Ada kataba. Ini al-fi'lul madhi. Ala sekedalik ya Ahjad Miko? Bala, ya Ustaz. Kataba al-fi'lul madhi. Ma mana kataba? Telah menulis. Nah, kalau ini mutlak harus dihafal. Penting bagi al-ikhwah untuk mulai dari sekarang menghafal al-fi'lul madhi bentuknya dan lalu bentuk mudhari'nya bagaimana. Kataba al-fi'lul madhi ya artinya telah menulis. Dia telah menulis. Nah, al-fi'lul mudhari'nya lihat yaktubu. Lihat ada tambahan apa di sini yang pertama Ahmiko? Ada apa? Huruf ya, ya Ustaz. Ada huruf ya. Kita tambahkan di kataba huruf ya. Kemudian lihat perubahan harakatnya yaktubu. Harakat huruf terakhirnya menjadi dhammah. Kataba yaktubu. Nah, kalau kita ingin mengerjakan soal-soal di bawahnya, maka ikut pola itu. Lihat polanya, kataba fa'ala. Lihat mudhari'nya yaktubu yaf'ulu. Huruf ta maupun huruf ba-nya sama-sama di dhammah. Ada sekedalik ya, Niko? Boleh, Ustaz. Begitu pula pola nanti yang akan kita baca di bawahnya. Kita minta Ahmiko mencontohkan. Dakhala. Mana dakhala? Dia laki-laki telah masuk. Ya. Berubah menjadi al-mudhari'. Yadkhulu. Naam. Lihat polanya di atas yaktubu. Maka di sini yadkhulu. Naam. Sayakun insyaallah fi al-muhadara al-qadima ma'ana as-saburah insyaallah. Hadha muhim. Ana nasitu kadhalik. Nah, bas. Mudah-mudahan nanti kita akan ulang lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita baca dulu semuanya. Kharaja, silakan. Amiko. Kharaja yakhruju. Naam, polanya yakhruju. Nah, yaf'ulu sama seperti yaktubu, lalu yadkhulu, sekarang yakhruju. Yakhruju. Naam. Sekarang yang keempat. Sajada yasjudu. Naam. Sajada yasjudu. Lagi-lagi polanya fa'ala yaf'ulu. Naam. Paham tak ya, Ahmiko? Paham tak insyaAllah, Ustaz. Naam. Kita masuk nomor dua. Kita baca dulu semua. Kemudian kita beri kesempatan nanti jika ada waktu bagi al-ikhwa wal-akhwat untuk bisa ikut bersama kita. Naam. Kesimpulannya, untuk yang nomor satu yang sudah kita baca, wazannya, polanya, rumusnya adalah fa'ala untuk al-madi, fa'ala. Lihat, fa'ala semuanya kataba, fa'ala, kan sama. Dakhala, kharaja, sajada. Polanya adalah fa'ala. Faham tak ya, Ahmiko? Faham tak. Nanti kita akan tulis di pertemuan akan datang, di papan tulis, insyaAllah. Kemudian pola untuk mudhari'nya adalah yaf'ulu. Pola untuk al-mudhari', wazan untuk al-mudhari'nya, polanya adalah yaf'ulu. Timbangannya itu, rumusnya itu, polanya itu. Maka semuanya, semua fi'il mudhari' dari madhi yang barusan kita baca, semua begitu. Kataba yaktubu, lihat, yaf'ulu. Dakhala yadkhulu, lihat, yaf'ulu. Kharaja yakhruju, yaf'ulu juga. Sajada yasjudu, juga polanya yaf'ulu. Nah, faham tak Amiko? Faham tu Ustaz, insyaAllah. Sekarang kita masuk ke kolom yang kedua, athani. Dan contoh di atasnya sebagai pola untuk di bawahnya. Contoh di atasnya sebagai rumus untuk di bawahnya. Di bawahnya ikuti rumus yang ada di atasnya. Sekarang lihat bentuk yang kedua, jalasa yajlisu. Mana jalasa ya Ahmiko? Telah duduk ya. Telah duduk. Sama, wazannya masih sama seperti wazan yang pertama. Fa'ala. Timbangannya sama. Polanya sama, rumusnya sama. Fa'ala. Ada sekedarik? Kataba, jalasa, kedua polanya sama. Fa'ala. Tapi lihat al-mudhari'nya. Sekarang lihat al-mudhari'nya. Jalasa menjadi yajlisu. Sekarang di kasrah. Huruf setelah huruf kedua di sini, yakni lam di situ menjadi kasrah. Sehingga rumusnya fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Maka dari sini ini sebagai pola untuk yang di bawahnya Ahmiko. Faham tak? Faham. Maka yang di bawahnya ikut seperti itu polanya. Fa'ala yaf'ilu. Silakan coba nomor berikutnya. Ghassala. Ghassala yaghsilu. Naam. Mana ghassala? Telah mencuci. Naam. Yaghsilu. sedang atau akan mencuci. Nah, lihat ghasala fa'ala yaghsilu yaf'ilu. Nah, rumusnya sama seperti rumus yang di atas. Nah. Teruskan. Raja'a raja'a yarji'u. Naam. Sama seperti pola di atas. Sekedarik, polanya adalah apa tadi Amiko polanya? Fa'ala fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Raja'a yarji'u. Naam. Berikutnya nazala nazala atau nazala? Nazala yanzilu. Ahsant, nazala yanzilu. Sama rumusnya. Fa'ala yaf'ilu. Sebelumnya mana raja'a tadi Ahmiko? Raja'a telah kembali. Naam, yarji'u sedang atau akan kembali. Nazala? Nazala turun, telah turun. Telah turun. Yanzilu sedang atau akan turun. Akan turun. Nanti perhatikan di sini Ahmiko, rumusnya apa tadi yang kedua? Fa'ala yaf'ilu. Naam, kalau pertama tadi? Fa'ala yaf'ulu. Sudah dua wazan. Sudah dua pola, sudah dua rumus yang kita ketahui. Ada fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Sekarang lihat kolom yang ketiga. Al-Thalith. Naam. Di sini polanya berubah lagi polanya sekarang. Hanya saja al-fi'lul madinya polanya masih sama. Zahaba polanya masih apa Ahmiko? Fa'ala masih fa'ala. Kataba fa'ala. Jalasa zahaba. Ketiga al-madi ini semuanya polanya sama fa'ala. Hanya saja yang berbeda adalah al-fi'lul mudhari. Pola, wazan atau rumus yang ada pada al-fi'lul mudhari. Tolong dibaca Ahmiko. Zahaba menjadi zahaba yadhhabu. Naam. Yadhhabu. Sekarang apa polanya Ahmiko? Tolong jelaskan. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Naam. Kalau tadi yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Sekarang fa'ala yaf'alu. Naam. Ahsant. Maka ini menjadi pola yang juga diikuti untuk bawahnya. Sama. Bawahnya sama. Tafadhal. Raka'a. Raka'a yarka'u. Raka'a yarka'u. Naam. Apa arti raka'a? Ruku. Raka'a ruku. Kata kerjanya adalah raka'a. Dia telah ruku. Yarka'u. Yarka'u. Dia sedang atau akan ruku. Nah, lihat polanya. Fa'ala yaf'alu. Ada sekedalika Ahmiko? Bala isna. Teruskan. Yang ketiga. Rafa'a yarfa'u. Naam, polanya sama. Fa'ala yaf'alu. Rafa'a yarfa'u. Apa di rafa'a? Mengangkat. Istri. Mengangkat. Nah, dia telah mengangkat. Yarfa'u. Yarfa'u. Dia sedang atau akan mengangkat. Iya. Fa'ala yaf'alu. Yang terakhir, fa'ala yaf'alu. Ini dia. Nah, fa'ala yaf'alu. Nah. Apa artinya fa'ala yaf'alu? Fa'ala melakukan. Melakukan. Al-fi'l, apa dia al-fi'l? Kata kerja, al-sekedarik? Iya. Mengerjakan, iya. Melakukan, nah. Bagaimana tadi? Fa'ala yaf? Fa'ala yaf'alu. Naam, fa'ala yaf'alu. Telah mengerjakan. Dan yaf'alu? Telah mengerjakan, Ustaz. Naam. Yaf'alu sedang atau akan mengerjakan. Ahsant, barakallahu fiki amiku. Lihat, sekarang di ketiga ini bagaimana wazannya Amiko? Fa'ala? Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu, naam. Yang keempat sekarang. Sami'a. Baca contohnya. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Naam. Sami'a telah mendengar. Yasma'u. Dia sedang atau akan mendengar. Naam. Ahsant. Fahima. Sekarang bagaimana polanya Ahmiko? Polanya. Sekarang al-madi. Al-madinya sekarang yang berbeda dengan pola nomor 1, 2, dan 3. Nah, polanya apa? Sami'a. Huruf fa'ila. Huruf keduanya? Kasrah. Kasrah. Fa'ila. Fa'ila. Kalau tadi sebelumnya, kataba, fa'ala. Ya tidak? Yes. Jalasa juga fa'ala. Zahaba juga wazannya fa'ala. Fa'ala. Ini lain. Sami'a. Apa polanya, Ahmiko? Fa'ila. Fa'ila. Huruf keduanya atau ainul fi'linya. Nanti kita akan bahas tentang istilah-istilah ini. Apa itu fa'ul fi'il, ainul fi'il, dan lamul fi'il akan dijelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, sementara kita katakan sami'a, polanya bagaimana? Fa'ila. Fa'ila. Bagaimana mudhari'nya, Amiko? Sami'a yasma'u. Fa'ila yaf'alu. Alu. Fa'ila yaf'alu. Naam. Dan itu nanti rumus untuk fi'il di bawahnya. Teruskan. Mana sami'ah sebelumnya? Telah mendengar. Naam. Yasma'u. Yasma'u sedang atau akan mendengar. Ahsant. Teruskan. Fahima telah faham. Naam. Yafhamu. Sedang atau akan faham. Ya, fahima artinya faham, memahami. Sahih. Teruskan. La'iba telah bermain. Naam. Yal'abu sedang atau akan bermain. Naam. Lihat semuanya fa'ila yaf'alu. Ya. Teruskan. Hafizu telah menghafal. Yahfazu sedang atau akan menghafal. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Wa jazakallahu khairan. Ya. Nah, ini sepertinya penutup kita pada malam ini ya. Abdul Ghaffar. Dan insyaallah sekali lagi seperti yang Anda janjikan, insyaallah pekan depan kita akan tulis ingatan Anda untuk menyiapkan penulis nanti insyaallah. Akan kita bahas satu persatu apa yang barusan kita bahas di latihan keempat insyaallah. Iya. Dan penjelasan tadi pula menjawab dari pertanyaan Bapak Iman tadi ya. Iya. Insyaallah akan lebih paham lagi besok ketika kita melihat. Kita akan tulis, kita akan latih nanti insyaallah. Nah. Iya. Nah, barakallahu fikum. Menutup perjumpaan kita, mungkin dapat dijawab pula satu pertanyaan ini saja berkenaan dengan fi'il madhi atau mudhari. Minda Jakarta bertanya, Ustaz bagaimana menentukan pola mudhari yang ada 4 jenis pada setiap al-madhi? Nah, yang pertama bentuk-bentuk fi'il ini mutlak harus dihafal. Nanti kalau kita sudah tahu bentuk-bentuknya, bagaimana madhinya dan bagaimana mudhari, ini memang mutlak dihafal. Ini memang mutlak dihafal. Wazan-wazan ini ada belakangan setelah bahasa Arab ada. Azalika Miko. Kapan rumus itu ada? Duluan rumus atau duluan bahasanya? Bahasa duluan. Rumus baru ditentukan setelah bahasa. Makanya mau tidak mau memang harus dihafal. Yeah. Yang kita lakukan barusan hanya memudahkan mengklasifikasi saja. Ini sudah ada sejak dahulu. Maka ini mau tidak mau harus dihafal. Dan kabar gembira bagi al-ikhwah sekalian bahwa kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya telah susun di akhirnya ada kamus al-fi'il, kamus kata kerja. Dan itu mencakup kurang lebih 200 fi'il. Untuk pemula cukuplah 200. Saya sebutkan al-madinya, kemudian al-mudhari'nya, dan juga saya sebutkan al-amrnya, bentuk kata kerja perintahnya, walaupun belum kita pelajari tapi tidak apa. Nanti insya Allah di jilid kedua ini akan kita pelajari tiga bentuk kata kerja. Al-madi, al-mudhari, ini sudah kita pelajari, lalu al-amr. Sehingga nanti kemudian dengan kamus fi'il yang berjumlah 200 kata kerja itu mudah-mudahan bisa membantu antum untuk bisa mengetahui dan menghafal pola-pola seperti ini. Nanti kalau sudah sering membaca, sudah sering memuraja'ah dan sering melihat, nanti antum punya semacam kemampuan untuk bisa membuat al-mudhari walaupun tanpa harus melihat rumus-rumus tadi. Nah, insyaallah.